of the promise and have proven you hurt me. But life should be continued to live to future. And now, I can only express my feeling through my music and the spread. Percaya, cinta membuatku bahagia. Di saat kau dustai aku, begitu muak diriku. Semua itu dan cintamu palsu, tak seperti cintaku tulus padamu dari hatiku. Cintamu palsu, tak seperti rasaku semua itu.